kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita. Maka sebagai bentuk dari rasa syukur kita, tidak ada salahnya jika kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Ikhwani wa ahibba'i fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari sekian nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat mengenal ilmu agama, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk duduk di majelis yang seperti ini, bahkan menimba ilmu di tempat-tempat, di ma'had yang diajarkan di dalamnya ilmu syar'i, ilmu din. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, soal keutamaan ilmu syar'i dan kedudukannya serta kedudukan orang-orang yang berilmu adalah perkara yang maklum, telah kita ketahui bersama. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melalui sabdanya. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Demikian juga para malaikat bersaksi dengan hal yang seperti itu, dan juga ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, yang mereka semua senantiasa menegakkan keadilan. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita soal keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memilikinya? Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Katakan oleh wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sehubungan dengan ayat ini, seandainya ada di sana sesuatu yang lebih utama selain ilmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan darinya. sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada beliau untuk meminta tambahan dalam hal ilmu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hanya memerintahkan kepada Nabi kita untuk meminta tambahan dalam hal ilmu, maka ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia daripada ilmu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, niscaya Allah akan pahamkan ia dalam urusan ilmu din. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang dapat memberikan kemanfaatan kepada pemiliknya itu adalah ilmu yang mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu yang mewariskan rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jal. Serta ilmu yang mendorong pemiliknya untuk dapat mengamalkan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dengan baik. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu di dalam Islam itu bukanlah hanya sekedar sebuah wawasan, akan tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu amal. Sebagian salaf mengatakan hatafal ilmu bil amal. In ajaba wa illa irtahala. Ilmu itu selalu mengajak untuk diamalkan. Jika dipenuhi ajakannya, maka ilmu akan tetap ada. Tetapi jika tidak dipenuhi ajakannya, maka ilmu akan lenyap. Dulu Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan. Kemudian yang kedua ilmu al-qalbi. Ilmu yang ada di hati. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, fadhalika ilmu nafi'. Ilmu yang ada di dalam hati, ilmu al-qalbi, adalah ilmu yang bermanfaat. Li'anna al-ilma idza rasakha fil qalbi. Karena sesungguhnya ilmu itu kalau menancap kuat di dalam hati, saddaqathu al-a'mal bil jawarih, maka akan dibenarkan oleh amalan-amalan yang dilakukan anggota badan. Jadi kalau ilmu kita belum membuahkan amal, kita hanya baru memiliki ilmu lisan, ilmu yang ada di lisan saja. Tapi kalau kita berusaha untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, maka ilmu kita sudah sampai di dalam hati, ilmu al-qalbi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Khatib Al-Baghdadi ketika beliau menjelaskan kedudukan ilmu, kata beliau rahimahullah, inni musika ya talibal ilmi. Aku nasihatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyati fi talabihi, agar pertama mengikhlaskan niat dalam mencarinya, mencari ilmu, menimba ilmu agama. Kemudian berikutnya, wa ijhadin nafsi alal amali bimujabihi. Yang kedua, bersungguh-sungguh untuk dapat mengamalkannya. Fa innal ilma syajaratun, sebab ilmu itu ibarat pohon. Wal amalu thamratun, sedangkan amal adalah buahnya. Walaysa yu'addu 'aliman man lam yakun 'amilan. Seseorang belumlah disebut sebagai seorang alim jika ia belum mampu menjadi amil, orang yang mengamalkan ilmunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat keadaan para sahabat dulu yang mereka duduk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Mereka tidak hanya semangat memperbanyak ilmu agama sebagai bekal, sebagai wawasan dalam kehidupannya, tetapi juga bersemangat dalam mengamalkan setiap ilmu yang didapatnya. Para sahabat itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semua, kanu idza ta'allamu asyra ayatin, kalau mereka belajar 10 ayat, maka mereka tidak melanjutkannya terlebih dahulu hingga mereka dapat mengamalkannya. Sehingga ta'allamu al-Qur'an wal 'amala jami'an, mereka itu mempelajari Al-Qur'an plus atau berikut mengamalkan, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ini para sahabat, ini teladan kita, contoh bagi kita semuanya. Betul, kita harus semangat mempelajari ilmu agama, tetapi jangan lupa setiap ilmu yang sudah kita dapat itu harus diamalkan, harus nampak dalam praktek nyata sehari-hari. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengamalkan ilmu itu adalah sebab terbesar, sebab terbesar ilmu tetap ada dalam diri kita. Mengamalkan ilmu menjadi sebab kita mudah untuk menghafalnya. Mengamalkan ilmu menjadi sebab ilmu akan semakin menancap kuat dalam diri kita. Mungkin sebagian kita ada yang kesulitan mempelajari salah satu dari bidang ilmu tertentu, atau berat ketika menghafal bidang ilmu tertentu. Maka salah satu sebab yang bisa memudahkannya adalah dengan mengamalkan. setiap hafal satu hadis, berusahalah untuk bisa mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam hadis itu. Niscaya hadis yang sudah dihafal itu akan tetap menancap kuat di dalam diri, tidak akan hilang dari ingatan. Karena kita tidak diperintah hanya untuk bagaimana kita bisa memperbanyak ilmu, akan tetapi kita juga diperintah untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapat. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami dulu mengupayakan untuk bisa menghafal hadis itu bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Subhanallah, ini para salaf. Sangat wajar kalau keilmuan mereka tidak ada yang menyaksikannya. Sangat wajar kalau keilmuan mereka sangat luas, karena ternyata salah satu kuncinya adalah amal. Adalah amal. Mengamalkan ilmu itu dijadikan sebagai salah satu upaya untuk bisa menghafal ilmu. Jelas sekali Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Dulu kami mengupayakan untuk bisa menghafal hadis itu dengan mengamalkannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat. Ilmu apa yang dapat memberi manfaat? Ilmu yang dapat memberi manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidha. Atau kama qala rahimahullah, ilmu itu sesuatu yang dapat memberi manfaat, bukan sekedar yang dihafal. Bukan sekedar yang dihafal. Kalau seseorang hanya baru menghafal, dapat menghafal ilmu, menalar ilmu, menyimpan ilmu dalam memori, itu belum dikatakan sebagai orang yang sudah memiliki ilmu. Tapi kalau mampu mengamalkan ilmu itu, baru dikatakan orang yang memiliki ilmu. Jadi ikhwani fiddin, talabatul ilm, penting bagi kita semua selain semangat belajar juga semangat beramal. Antara belajar dengan beramal ini harus betul-betul sinkron. Ketika ada belajar, maka ada amal. Ada belajar, ada amal. Sebab ilmu itu imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal. Amal ini akan senantiasa ada di belakang ilmu. Kemana ilmu pergi, amal akan mengikutinya. Ini penting bagi kita semuanya. Kita ingin agar setiap ilmu yang telah kita peroleh, yang kita pelajari, ini benar-benar membekas dalam diri kita, membekas dalam diri kita, menancap kuat dalam jiwa kita, dan tetap ada dalam memori kita. Kita tidak ingin punya waktu yang terbuang begitu saja. Banyak ilmu yang sudah dipelajari, tetapi tak satu pun yang bisa nempel dan ada di memori saat ilmu itu dibutuhkan. Sekali lagi, kata kuncinya adalah amal. Kata kuncinya adalah amal. Jangan sampai seseorang beralasan, tuh ilmu saya belum banyak, jadi saya belum beramal. Nanti kalau ilmu sudah banyak, baru saya bisa beramal. Tidak. Ilmu apapun yang sudah kita dapat, misalnya soal kejujuran, hal yang mungkin banyak orang menganggap ini ilmu yang ringan. Soal kejujuran, kita hafal satu hadis soal kejujuran. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hafal. Agar apa yang dihafal ini betul-betul bermanfaat bagi kita, amalkan. Dalam keseharian, berbicara dengan sesama, ya, dengan jujur, melakukan sesuatu dengan jujur. Segala aktivitas diwarnai dengan kejujuran. Maka hadis, ilmu yang sudah kita pahami soal kejujuran ini akan terus menempel, menancap kuat dalam diri kita. Demikian juga ilmu-ilmu lainnya. Karena yang terpenting dalam sebuah ilmu itu adalah amal. Adalah amal, ini yang paling pentingnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Iqtida'ul Ilmi, beliau mengatakan dengan mengutip riwayat dari Abu Darda, kata sahabat Abu Darda, qala la takun aliman hatta takuna muta'alliman wa la takuna bil ilmi amilan hatta takuna amilan. Engkau tidak akan menjadi seorang alim sampai engkau menjadi muta'alim terlebih dahulu. Sampai engkau menjadi orang yang belajar ilmu terlebih dahulu. Dan engkau tidak akan menjadi seorang alim dengan hanya ilmu yang telah engkau kuasai. Hatta takuna amilan, hingga engkau dapat mengamalkannya. Kita akan berilmu kalau kita belajar. Kita akan berilmu kalau kita mau belajar. Ilmu yang kita telah pelajari gak akan membuat kita menjadi seorang alim sampai kita dapat mengamalkannya. Lihat bagaimana urutannya. Kita tidak akan menjadi alim sebelum kita belajar. Belajar dulu. Jadi sebagai muta'alim dulu, agar dengan itu kita punya ilmu. Ilmu yang sudah kita punyai ini tidak dengan serta-merta akan membuat kita menjadi seorang alim sampai kita mengamalkannya. Belajar, mengamalkan apa yang sudah dipelajari, maka hasil akhirnya akan jadi seorang alim. Kalau hanya sampai pada titik belajar saja, tapi tidak mengamalkan apa yang sudah dipelajari, maka tidak akan sampai di kedudukan alim. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inni la ahsibur rajula yansal ilma kana ya'lamu lil khati'ati ya'maluha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, aku benar-benar memperkirakan seseorang itu lupa terhadap ilmu yang sudah diketahuinya disebabkan karena kesalahan yang dilakukannya. Ada kekeliruan, ada kesalahan yang dilakukannya. Ada amalan yang buruk yang dikerjakannya. Apa yang disampaikan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini sebagai sebuah teguran, peringatan kepada kita semua ketika kita merasa banyak ilmu yang sudah kita pelajari tetapi sering lupa. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena ada kesalahan yang diperbuat. Karena ada hal yang buruk yang dikerjakan. Oleh karenanya, tadi sudah saya singgung bahwa mengamalkan ilmu adalah sebab yang dapat mengokohkan ilmu dan mempertahankan ilmu serta membuat ilmu itu tetap menancap kuat di dalam diri. Seorang penuntut ilmu ketika tidak mau mengamalkan ilmunya berarti dia melakukan sesuatu yang salah. Hati-hati. Itu bisa menjadi sebab ilmu hilang. Sulit untuk bisa mempertahankan ilmu. Karena itu ikhwani wa ahibai fillah rahimani wa rahimakumullah, persoalannya adalah bahwa kita di samping menanamkan kesemangatan terus untuk mempelajari ilmu syar'i, ilmu din, kita juga tidak boleh mengabaikan sisi lainnya, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Ketakwaan adalah salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu ilmu di hadapan kita. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Amalkan setiap ilmu yang sudah kita dapat. Kita harus yakin bahwa dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan sekian banyak ilmu di hadapan kita. Tidak sedikit orang yang bertahun-tahun belajar mondok tapi hasil akhirnya tidak kelihatan. Mungkin salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena mengabaikan sisi amal. Ada pelajaran akhlak, tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab-adab dalam Islam, amalkan, perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. ini akan membantu kita untuk bisa memudahkan mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Kita mendapatkan pelajaran soal ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan fikih ibadah, amalkan. Mengerti tentang keutamaan ini, keutamaan itu, hukum ini, hukum itu, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan memperkuat, memperkokoh ilmu yang sudah kita dapat dan akan menjadi sebab memudahkan, mudahnya bagi kita untuk memahami ilmu-ilmu lainnya. Karena sekali lagi, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu selalu mengajak untuk diamalkan. Jadi kita harus bersemangat. Selain bersemangat mempelajari ilmu, juga bersemangat mengamalkan ilmu agama. Semoga kalimat yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.